Tiga hari telah berlalu, ku masih di tempat tidur ini. Setiap menit ku lalui, ditemani remote control TV. Ku hanya ingin ceriakan hati. Setelah kamu tinggalkan ku pergi, semua ku lakukan dengan caraku. Nikmati hari-hari tanpa bayang dirimu, semua ku lakukan dengan caraku. Tak peduli bila aku sendiri, yang penting happy. Yang penting happy. Mencoba habiskan waktu, nikmati koleksi DVD. Mencoba menertawakan ending di romantic comedy. Ku hanya ingin ceriakan hati. Setelah kamu tinggalkan ku pergi, semua ku lakukan dengan caraku. Nikmati hari-hari tanpa bayang dirimu, semua ku lakukan dengan caraku. Tak peduli bila aku sendiri, yang penting happy. Penting happy. Oh yeah. Di suatu hari nanti, kan ada penggantimu. Tapi tu saat ini, ku hanya ingin nikmati hidup. Semua ku lakukan dengan caraku. Nikmati hari-hari tanpa bayang dirimu, semua ku lakukan dengan caraku. Tak peduli bila aku sendiri, tak peduli bila aku sendiri. Yang penting happy. Yang penting happy. Yang penting happy.